Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. So, insyaAllah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pada bagian yang B atau yang B dari pelajaran yang ke-13. Okay. Sekarang tamrin yang kedua pada bagian yang B ini. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Diperhatikan contoh-contoh kalimat. Perhatikan contoh-contoh kalimat dalam tamrin ini terkait dengan penerapan apa yang sudah dibahas sebelumnya kemarin. Ini tentang isim isyarah. Isim isyarah yang digunakan untuk jamak mudzakkar. Dan tentunya juga perhatikan pada hal-hal yang lain, tidak hanya isim isyarah, tetapi juga hal-hal yang lain, misalkan bomir ataupun fi'il yang digunakan untuk jamak mu'annas, ya, ini perhatikan dalam contoh-contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, ha'ula'i ikhwati wa ha'ula'i akhawati. Ini adalah saudara-saudara saya. Yang laki-laki ya. Dan ini adalah saudari-saudari saya. Ini yang perempuan. Jadi ikhwati dari ikhwatun atau ikhwah ya dengan tak ta'nits atau tak marbutah. Kemudian diidhofahkan pada ya pada dhamir ya untuk mutakallim menjadi ikhwati. Ya, jadi ikhwatun jamak dari akhun, jamak dari akhun, saudara laki-laki. Ya. Kemudian akhawati dari akhawatun ya, yang ada di atas itu. Kemudian diidhofahkan pada ya mutakallim menjadi akhawati. Jadi untuk akhawatun ini jamak dari ukhtun, saudari, yang ini yang perempuan. Jadi berbeda. Ya. Mungkin sekilas atau kalau sepintas mungkin hampir sama, sama-sama di akhir dengan ta, tapi tetap itu berbeda. Ya, jadi perhatikan ya, hal-hal yang semacam ini. Ikhwati saudara-saudara saya. Akhawati saudari-saudari saya. Ini. Yang kedua, man haula'il fatayatu. Siapa para pemudi ini? Al-fatayatu jamak dari fatatun, pemudi. Siapa para pemudi ini? Ha'ula'i banatul mudarrisati. Ini adalah putri-putri dari bu guru. Al-mudarrisah, guru perempuan. Atau mungkin bisa dimaknai bu guru, ya, semacam itu. Sekedar untuk memudahkan makna ya, tapi makna asalnya al-mudarrisah guru perempuan. Ha'ula'i banatul mudarrisati. Ini adalah putri-putri dari guru perempuan tersebut. Guru perempuan itu. Itu ya, beberapa contoh terkait dengan jamak mu'annas tentang bomirnya, tentang lafad-lafad isim-isim yang dibentuk menjadi jamak mu'annas, tentang isim isyarah dan yang lainnya. Nanti pada contoh-contoh berikutnya akan ditunjukkan ini. Ganti yang kedua. Ha'ula'i fatayatu jamilati. Jamilati ya. Artinya mereka pemudi-pemudi ini. Pemudi-pemudi ini mereka adalah temanku. Ya, pemudi-pemudi ini adalah teman-teman saya. Jadi untuk haulai terjemahan secara asli itu ini, tidak ada kata mereka. Jadi yang aslinya justru dengan lafaz ini. Mereka dalam terjemahan itu sekedar penambahannya. Jadi yang pokok adalah ini. Jadi haulail fatayatu, pemudi-pemudi ini, zamilati, adalah teman-teman saya. Jadi kalau sudah cukup diterjemahkan dengan ini, ya sudah. Ya. Kalau memang dibutuhkan menambahkan mereka, bisa ditambahkan. Tapi kalau tidak perlu, ya tidak usah ditambahkan dengan kata mereka. Ini ya. Jadi cukup dengan ini. Ini adalah pemudi-pemudi ini adalah teman-teman saya. Lanjut kalimatnya. Abuhunna tabibun. Tabibun. Abuhunna tabibun. Wa ummuhunna mudarrisatun. Ya, wa ummuhunna mudarrisatun. Ini ya. Ayah mereka seorang dokter, ya. Dan ibunya, ibu mereka seorang guru. Ya, ayah mereka, Yuna, jamak ya. Kalau jamak dalam bahasa Indonesia dengan kata ganti mereka. Kalau nya itu untuk satu orang ya. Tapi kalau banyak orang, jamak itu dengan mereka. Abuhunna tabibun, ayah mereka adalah seorang dokter. Wa ummuhunna mudarrisatun, dan ibu mereka adalah seorang guru. Berikutnya ganti. Kalau apa? Para pemudi-pemudi ini bisa kedua. Kalau dengan para pemudinya cukup satu kata. Para pemudi ini. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan jamak bisa dengan para atau dengan mengulang kata tersebut. Pemudi-pemudi atau pemuda-pemuda atau dengan para pemuda, para pemudi. Tetapi tidak kemudian digabungkan para pemuda-pemuda, para pemudi-pemudi, ini malah keliru kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi salah satu. Kalau sudah dengan para ya cukup disebut satu kali, para pemuda, para pemudi. Atau dengan mengulang kata tadi ya, pemuda-pemuda, pemudi-pemudi. Kalau pakai para berarti para pemudi ini ya. Tambahin mereka. Tidak usah. Para pemudi ini teman-temanku. Iya, para pemudi ini adalah teman-teman saya. Jadi mereka atau dia itu tidak harus, ya, tidak harus ditambahkan. Ditambahkan kalau memang itu dibutuhkan sekali untuk memperjelas makna kalimat. Tapi kalau tidak, atau kalau dengan adanya tambahan itu malah justru tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ya jangan ditambahkan. Ya, kalau bahasa Indonesia kan cukup. Misalnya tadi, para pemudi ini adalah teman saya. Ini sudah benar sesuai bahasa Indonesia. Tapi kalau para pemudi ini, mereka adalah teman saya, ya mungkin lebih tepat yang awal tadi. Tidak perlu menggunakan mereka. Jadi, wallahu alam, jadi berbahasa itu intinya maksud itu bisa tersampaikan dengan penggunaan kata-kata yang ringkas. Tidak terlalu banyak kata. Itu lebih bagus. Ya. Maksudnya bisa tersampaikan. Makna kalimat itu bisa tersampaikan dengan benar, dengan tepat. Tetapi penggunaan kata itu sedikit. Ya. Tidak terlalu banyak kata yang digunakan. Kalau terlalu banyak kata, ya terlalu panjang. Tapi kalau bisa diringkas, lebih sedikit kata. Tetapi maksud atau makna itu tetap bisa tersampaikan dengan benar, dengan tepat, itu yang lebih bagus. Dalam bahasa Arab juga demikian nantinya ya. Ini. Jadi bahasanya ringkas, tapi maknanya tepat, benar, cakupannya luas. Ini. Baik. Berikutnya. Ainat talibatu, talibatul jududu, gimana siswi-siswi yang baru itu dahabna ilal maktabati, mereka pergi ke perpustakaan. Ya, zahabna, zahaba itu fi'al, kemudian di sini yang menjadi fa'il atau yang melakukan ini jamak mu'annas, ya, digantikan dengan domir. yaitu dhamir nun tersebut untuk jamak muannas, ya, sehingga menjadi dhahabna. Jadi nunnya di situ menunjukkan untuk jamak muannas. Ya, mereka, itu mereka para siswi tadi, jamak muannas ya. Ini mereka pergi ke maktabah. Baik. Berikutnya. Aina banatuka ya ammati ini bibi ya, berarti banatu kafnya di kasroh ya, karena yang diajak bicara ammah muannas, wahai bibiku ya, dimana putri putri ya, kafnya di kasroh karena yang diajak bicara perempuan. Ya, aina banatuki ya ammati, di mana anakmu wahai bibi, di mana putrimu jamak ya, banat jamak, putrimu wahai bibi hunna fil matbahi, mereka di dapur ya, mereka di dapur, mereka ada di dapur ya. Jadi jamak terjemahkan dengan jamak, mufrad terjemahkan dengan mufrad, ya, supaya maknanya benar, tepat, tidak keliru, tidak berbeda dengan asalnya. Ini ya. Berikutnya. Ahaula il mumarridatu muslimatun, apakah para perawat itu orang-orang yang muslimah? Naam, ya. Apakah para perawat ini muslim atau muslimah? Jadi cukup demikian. Apakah para perawat ini muslimah? Karena muslimah sudah bisa difahami ya, wanita yang muslim, yang beragama Islam. Jadi mungkin bisa cukup demikian. Lebih ringkas ya. Apakah para perawat ini muslimah? Ya. Naam, ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kadang cukup dengan muslim, itu saja mungkin bisa, walaupun perempuan ya. Tapi kalau lebih jelas ya dengan muslimah gitu ya. Apakah para perawat ini, perawat perempuan ini muslimah? Ya. Ini. Berikutnya. Haulai tabibatun. Mereka ini adalah para dokter. Ya, yeah. Dokter-dokter perempuan, para dokter perempuan. Azwajuhunna mudarrisuna. Suaminya adalah guruku. Suami-suami mereka jamak ya. Azwaj itu jamak, ya, hunna juga jamak. Berarti terjemahnya juga jamak. Suami-suami mereka adalah guru. Ya, mudarrisuna adalah guru-guru. Ya. Ini adalah dokter-dokter perempuan. Suami-suami mereka adalah guru atau adalah guru-guru. Ini ya, jamak terjemahkan dengan jamak. Ini. Berikutnya. Man hadihil mar'atu, siapa perempuan ini? Hadihi al mar'atu, mufrad atau jamak? Mufrad. Man hadihil mar'atu, siapa perempuan ini? Ya. Dia zaujatut tabibul jadidu. At-tabib sebagai mudhaf ilaih dari zaujatu. Oh, iya, zaujatut tabibil jadidi. Iya, yeah. Zaujatut tabibil jadidi. Dia? Iya, istrinya seorang dokter yang baru itu. Iya, yeah. Kalau ma'rifah atau dalam terjemahan, tanpa ada kata seorang ya, dia adalah istri dokter yang baru itu. Ya. Jadi kalau sudah dengan itu dalam bahasa Indonesia ya, istri dari dokter yang baru itu. Tidak perlu ditambahkan seorang. Seorang itu biasanya untuk menerjemahkan yang nakirah. Biasanya ya, isim nakirah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan penambahan seorang. Tabibun, seorang dokter. Mudarrisun, seorang guru. Tapi kalau ma'rifah, ya, at-tabibu, terjemahannya biasanya dengan dokter itu. Al-mudarrisu, guru itu. Jadi bukan seorang dokter itu, malah membingungkan dalam bahasa Indonesia. Seorang dokter itu, seorang guru itu malah tidak atau kurang tepat ya, dalam bahasa Indonesia. Ya. Perhatikan ya, terjemahan itu juga penting. Ya. Artinya sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Arab, sesuaikan dengan kaidah bahasa Arab, diterapkan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Bahasa Indonesia juga demikian, sesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia, diterapkan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam menerjemahkan itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Ya. Jangan dicampur adukkan. Jadi ini dia istrinya dokter yang baru itu. Iya. Seorangnya tidak ada. Dia istri dokter yang baru itu. Ini. Istri dokter. Ini ya. Berikutnya. Abna tuka fil Madrasatil Sanawiyati ya isa matu ya. Terus ba'bu ba'buhunna fil Madrasati Sanawiyati ti wa ba'buhunna fil Madrasatil mutawasitati, ya, mutawasitati, artinya hamzahnya istifham untuk bertanya, abanatuka, apakah putri-putrimu di madrasah sanawiyah, sekolah sanawiyah, ya, wahai Usama, ya, bagian mereka di madrasah sanawiyah dan bagian mereka di sekolah mutawasithah. Ya, di sekolah sanawiyah dan sebagian mereka di sekolah mutawasithah. Ba'du hunna, sebagian dari mereka, dari putri-putri tadi ya. Berikutnya. Alati banatu ya Laila. Banatun dengan tanwin. Alati banatun ya Laila. Apakah engkau memiliki putri-putri wahai Laila? Naam, li banatun kabirun. Tulisannya? Tulisan kaf ba alif ra. Kalau kabirun itu dengan ya, kaf ba ya, ra itu kabirun. Kalau ini apa? Kibarun. Dan sesuai dengan banatun jamak. Kalau kabirun itu mufrad, tidak sesuai. Jamak ya diikuti jamak. Banatun kibarun. Kibarun ini bentuk jamak. Naam, li banatun kibarun. Ya, aku memiliki putri-putri yang banyak. Kibar, yang besar. Yang besar. Ya, jamak dari kabir, ya besar. Aku punya putri-putri yang sudah besar. Wahunna talibatun fil jami'ati. Ya. Dan mereka siswi di universitas ini. al, ya, al jamiah. Ini ma'rifah dengan alif lam. Jadi universitasnya tertentu. Mungkin di sini yang dimaksud Universitas Madinah. Ya, dalam hal ini misalkan ya. Wa hunna talibatun bil jamiati. Dan di sini karena dikaitkan dengan jamiah, ya, maka talibatun diartikan disesuaikan dengan yang ada di Indonesia menjadi apa? Mahasiswi, ya. Mereka adalah mahasiswi-mahasiswi di universitas ini. Ini ya. Karena dalam bahasa Indonesia, dalam budaya Indonesia, yang belajar di universitas itu disebut mahasiswa atau mahasiswi. Ini. Kalau yang di sekolah itu disebut siswa atau pelajar. Ini juga yang semacamnya juga mestinya juga disesuaikan sesuai dengan masing-masing tadi budayanya. Ini. Jadi terjemahnya mereka adalah mahasiswi di universitas ini. Ini ya. Berikutnya. Man haula in nisa'ut diwalu. Siapa wanita-wanita yang tinggi-tinggi ini? Ya, siap. Yang wanita-wanita yang tinggi ini, itu cukup ya. Huna tabibatu tun. Tabibatun min Amerika. Mereka dokter-dokter perempuan dari Amerika. Ya. Baik. Berikutnya. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. Apakah? Tidak ada hamzah istifham. At-tabibatu. Anu, dokter-dokter perempuan itu. Itu mereka keluar dari rumah sakit. Tidak usah dengan mereka ya. Dokter-dokter perempuan itu keluar dari rumah sakit. Ya, ini. Ada yang ditanyakan dari contoh-contoh ini? Ya, jadi dalam menerjemahkan juga perhatikan ya tadi beberapa hal yang sudah disampaikan dalam hal menerjemahkan kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Arab, ya, sesuaikan dengan makna yang ada dari sisi tadi mungkin jama atau mufrad atau mudzakkar atau muannats dan yang lainnya. Jadi jangan sampai kemudian ketika kalimat asal bermakna A misalkan, kemudian diterjemahkan karena ada kekeliruan menjadi bermakna B. Orang yang mendengar, orang lain yang mendengar, atau orang lain yang mendapatkan terjemahannya menjadi salah faham. Kenapa? Karena dalam menerjemahkan ada kekeliruan. Seharusnya yang dimaksud adalah A, tapi karena ada kekeliruan dalam menerjemahkan menjadi bermakna B. Ini kan, ya kalau kalimat biasa mungkin tidak terlalu masalah. Iya, kalimat-kalimat seperti contoh-contoh ini, ya kalau keliru ya ya sudah, keliru biasa itu aja. Tapi kalau nanti itu menerjemahkan mungkin dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis atau dari masalah-masalah syariah, masalah agama ini, ya kalau keliru kan akibatnya fatal terkait dengan masalah din, terkait dengan masalah syariah ini ya. Baik. Jadi diarahkan ke sana, arahnya itu ke sana. Ya. Dari contoh-contoh yang masih biasa, yang sederhana semacam ini, dibiasakan untuk tepat, untuk benar dalam menerjemahkan. Sehingga makna itu tidak keliru dari makna asalnya. Tidak menyimpang dari asalnya. Ini. Itu ya. Jadi arahnya ke sana. Nanti kalau menerjemahkan ayat atau hadis atau tadi terkait dengan syar'i, sesuatu yang syar'i, ya, ketika menerjemahnya keliru, ya pemahamannya keliru. Ini pemahaman dari ayat, pemahaman dari hadis, pemahaman dari masalah-masalah din akan keliru. Ini yang bahaya. Ya, itu. Sehingga dari awal benar-benar ya diperhatikan yang semacam ini. Baik, ini ya. Contoh tamrin yang berikutnya kita lanjutkan. Ya. Niku sing kora jekna niku berarti tambahan dhamir. Ini dibahas di tamrin berikutnya. Ya. Tambahan yang berikutnya, yang ketiga, menjelaskan tentang kharajna tadi. Iqra'il misala, bacalah contoh ini. Summa hawwil jumlal atiyata mislahu. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikutnya seperti contoh tersebut. Misalun, contoh. Zainabu kharajat minal fasli. Zainab keluar dari kelas. Di sini jumlah ismiyah. Zainabu sebagai mubtada, kemudian diikuti fi'il atau lebih tepatnya adalah jumlah fi'liyah yang menjadi khobarnya. Khobar dari mubtada. Ini berupa jumlah fi'liyah, yaitu kharajat. Dan karena tadi Zainabu sebagai mubtada itu mufrad, maka bentuk jumlah fi'liyah ini adalah kharajat. Ya. Ya. Artinya apa? Jumlah fi'liyah itu berasal dari fi'il yang dasar, yaitu kharaja. Kemudian karena tadi untuk mu'annas, ini Zainabu mu'annas, maka pada kharaja ini ditambahkan dengan tak ta'nits yang sukun, ya, ditambahkan tak ta'nits yang sukun sehingga menjadi kharajat, asalnya kharaja ini, ya. Jadi untuk mubtada yang mu'annas, maka fi'il atau jumlah fi'liyah yang mengikutinya yang sebagai khobar itu menyesuaikan menjadi bentuk yang mu'annas dengan menambahkan ta'nits yang sukun. Ini untuk yang mufrad. Zainabu mubtada ini mufrad. Sehingga kalimatnya menjadi seperti ini. Zainabu kharajat minal fasli. Kemudian dari kalimat ini dibuat menjadi jamak. Mubtadanya tersebut yaitu dibuat menjadi jamak. Yang di sini, ya. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Tiga orang wanita. Tiga ini sudah menunjukkan jamak. Dan ini mu'annas, perempuan. Ya. Nah, ketika mubtada-nya di sini menjadi jamak, ya, dia Zainabu wa Aminatu wa Maryamu, ini tiga jamak mu'annas ini. Kemudian diikuti jumlah fi'liyah, ya, atau fi'il tersebut, ya. Nah, karena tadi mubtada-nya jamak, maka pada jumlah fi'liyah, ya, dari fi'il asalnya kharaja, kemudian di sini ditambahkan dengan nun, ya, di akhir fi'il tersebut. Ditambahkan nun yang itu fungsinya untuk menunjukkan jamak mu'annas. Ya. Jadi ketika mubtada-nya tadi jamak mu'annas, maka khobarnya yang berupa jumlah fi'liyah juga menyesuaikan menjadi jamak mu'annas. Maksudnya fi'il ini, ya, bersambung dengan fa'il yang berupa dhamir untuk jamak mu'annas, yaitu dhamir nun. Jadi sesuai, khobar yang berupa jumlah fi'liyah menyesuaikan dengan mubtada-nya tadi. Ya. Kalau masih belum bisa, masih kesulitan untuk memahami, dilihat lafadznya dulu aja sementara. Jadi untuk mubtada yang mufrad, mu'annas, maka pada fi'il ditambahkan dengan ta' yang sukun, kharajat. Adapun ketika mubtada itu jamak, mu'annas, maka pada fi'il ditambahkan nun, ya, menjadi kharajna. Ini kalimatnya menjadi seperti ini. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Zainab, Aminah, dan Maryam keluar dari kelas. Dalam menerjemahkan cukup demikian, karena dalam bahasa Indonesia itu sudah yang paling bagus seperti itu. Zainab keluar dari kelas, atau Zainab, Aminah, dan Maryam keluar dari kelas, sudah mencukupi. Tidak perlu Zainab, dia keluar dari kelas. atau Zainab, Aminah dan Maryam, mereka keluar dari kelas. Tidak perlu demikian. Ya, cukup dengan terjemahan yang awal tadi. Tapi dalam bahasa Arab di sini tadi lafaz kharaja itu menyesuaikan dengan mubtada'nya yang awal tadi. Untuk mufrad mu'annas dengan tambahan ta'nits yang sukun. Untuk jamak mu'annas dengan penambahan huruf nun yang di fathah. Ini penjelasan dari contoh yang terakhir tadi juga, nomor 12 ya. At-tabibatu kharajna minal mustashfa. At-tabibatu ini jamak mu'annas, kemudian diikuti fi'al atau jumlah fi'liyah yang sebagai khobar, maka ditambahkan nun. Ini menjadi kharajna. Ini. Contoh yang berikutnya. Al-mudarrisatu zahabat. Ini zahabat ya, taknya sukun. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Guru perempuan itu pergi ke kelas. Kemudian dijamakkan menjadi al-mudarrisatu. Ya, dengan alif dan ta ya. Al-mudarrisatu zahabna. Ya, zahabna ilal fasli. Guru-guru perempuan itu keluar, guru-guru perempuan itu pergi ke kelas. Ke kelas itu. Ini. Ya. Okay. Karena jamak maka ditambahkan dengan nun yang di fathah. Dan ketika diikuti nun, fi'il tersebut ketika bersama dengan nun yang fathah, maka huruf akhir dari fi'il ini disukun menjadi kharaj. Ya. Huruf akhirnya disukun, kharajna. Zahabna. Seperti itu. Contoh berikutnya dibaca. At-tawabatul jadi datu jalasat fil fasli. Ya, jamaknya. At-tawabatul jududu jalasna fil fasli. Ya, at-tawabatul jududu jalasna fil fasli. Artinya, yang jamaknya. Siswi-siswi yang baru yang itu. Yang baru itu duduk di kelas. Iya, duduk di kelas. Berikutnya. Pintu Muhammadin jahabat ilal ma'zirosati. Iya. Banatu Muhammadin jahabatna ilal ma'zirosati. Iya. Banatu Muhammadin jahabatna ilal ma'zirosati. Artinya? Putri-putrinya Muhammad pergi ke madrasah. Iya. Nah, kemudian sebagai tambahan ya, nun ini karena dia digunakan untuk menunjukkan jamak muannas, ini biasa disebut dengan nun karena itu huruf nun ya. Kemudian an-niswah. Ya, nun niswah. Ya. Nun niswati. Jadi nun yang digunakan untuk jamak mu'annas. Niswah itu jamak mu'annas. Atau istilah lainnya, nunul inas. Ada yang menggunakan istilah niswah, ada yang menggunakan istilah inas. Sama artinya jamak mu'annas, jamak perempuan. Ini. Jadi nun niswah atau nun inas. Jadi nun atau lebih tepatnya ini adalah bomir ya, bomir nun yang tersambung dengan fi'il sebelumnya yang menunjukkan untuk jamak mu'annas, maka nun tersebut disebut dengan nun niswah atau nun inas. Ada yang ditanyakan dari ini? Terkait yang tamrin nomor 12 waw tadi, at-tabibatu kharajna, tadi tabibat niku jamak, jadi kharajna yang mengikuti nanya itu jamak, jadi gak mesti artinya niku gak mesti juga mereka, jadi mereka amatan gitu karena itu sudah ya kalau artinya tadi dokter-dokter itu pergi keluar dari rumah sakit. Cukup muatan, tidak perlu ditambahkan mereka. Dalam bahasa Indonesia tidak perlu dengan penambahan seperti itu. Ya. Tapi ya, jadi bahasa Arab punya kaidah, bahasa Indonesia juga punya kaidah. Dan jangan saling dicampur atau di satu dimasukkan ke kaidah yang satunya. Bahasa Indonesia dipakai kaidah bahasa Arab atau sebaliknya, bahasa Arab dipakai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jangan, tidak bisa, nanti tidak, malah jadi keliru, sulit difahami. Ini ya. Itu ya. Jadi bahasa Arab pakai kaidah bahasa Arab, bahasa Indonesia juga pakai kaidah bahasa Indonesia. Itu yang paling bagus demikian. Walaupun mungkin makna yang kita dapatkan dalam ingatan, dalam apa pemahaman di itu mungkin tadi di situ ada mereka atau yang lainnya, tapi dalam mengucapkan atau dalam menyebutkan secara jahr, secara tertulis atau secara lisan, cukup dengan tadi faedah bahasa Indonesia yang benar, yang tepat. Gitu ya. Walaupun dalam akal atau dalam ingatan kita pahami seperti tadi, misalkan dokter-dokter perempuan itu, mereka keluar atau mereka sudah keluar dari rumah sakit itu, tetapi ketika diungkapkan ya sesuaikan dengan bahasa Indonesia yang tepat, yang benar bagaimana. Jadi kalau para dokter itu bisa? Ya bisa. Ada lagi? Dalam satu tambahan lagi ya. Rabi'an yang keempat, asyir ilal asma italiyati, isyaratkan pada isim-isim berikut ini, bismi isyaratin lil qaribi, dengan isim-isim isyarah untuk yang dekat. Isyaratkan pada isim-isim berikut dengan isim-isim isyarah yang untuk yang dekat, yakni hadza, hadzihi, haula'i. Sesuaikan dari sisi jumlah mufrad ataukah jamak, dan juga sesuaikan dari sisi jenisnya, mudzakkar ataukah muannas. Ya, terutama pada yang mufrad itu dibedakan, kalau mudzakkar dengan hadza, kalau muannas dengan hadzihi. Adapun pada jamak sama ya. Contoh yang pertama, hadza akhi, ini adalah saudara saya. Yang kedua, hadzihi ukhti, ini adalah saudari saya. Ini ya, sesuaikan. Hadza akhi, hadzihi ukhti. Berikutnya nanti. Haula'i rijalun. Ya. Ini orang-orang dewasa. Ya, orang-orang laki-laki. Oke. Ini para lelaki. Ini orang-orang lelaki. Ya. Berikutnya. Haula'i mudarrisuna, ini para guru. Ya. Berikutnya. Haula'i talibatu. Ton. Haula'i talibatun. Ya. Ini para pelajar wanita. Ini para siswi. Ya, lebih ringkas ya. Karena ada lafaz siswi ya, sudah itu yang dipakai. Atau ini para pelajar putri. Ini para siswi. Ini. Berikutnya. Hadhihi ummi, ini ibuku. Ya. Berikutnya. Hada abi, ini ayahku. Ya. Berikutnya. Hadhihi talibatun, ini talibatun, baknya pendek. Hadhihi talibatun, ini seorang siswi. Ini seorang siswi. Baik. Berikutnya. haulai tabibatun. Ya. Mereka dokter-dokter wanita. Ya, mereka ini adalah dokter-dokter wanita. Berikutnya. Haulai tujjarun. Mereka ini para pedagang. Ya. Baik. Kita tambah sedikit ya. Yang kelima, khamisan. Ini mudah insyaallah ya. Ini tentang dhamir. Ba'fil amakinil khaliyati. Letakkan pada tempat-tempat yang kosong. Minal jumalil atiyati. Dari kalimat-kalimat berikut ini, dhamiran munasiban, dhamir yang sesuai. Huwa, hiya, hum, au, hunna. Jadi dhamir yang sesuai, yang dimaksud dalam pembahasan ini nanti adalah huwa untuk mufrad mudzakkar, kemudian hiya untuk mufrad muannas, hum untuk jamak mudzakkar, hunna untuk jamak muannas. Contoh. Man hadzal rajulu? Siapa laki-laki ini? Ini mufrad mudzakkar, maka diganti dengan dhamir apa? Huwa. Sehingga jawabannya huwa mudarrisuna. Dia adalah guru kami. Ini ya, sesuaikan. Huwa mudarrisuna. Contoh yang kedua. Aina talibatu? Di mana siswi-siswi itu? Ini jamak muannas, maka dhamirnya adalah hunna. Jawabannya menjadi hunna fil fasli. Aina talibatu? Hunna fil fasli. Di mana siswi-siswi itu? Mereka ada di kelas. Ini ya, jadi dhamir sesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Berikutnya. Man haula'il fatayat? Fit. Yati tu man haula'il fityatu, siapa para pemudi, pemuda, siapa para pemuda laki-laki ya, pemuda ini ya, siapa para pemuda ini laki-laki, hum abna'ul mudarrisi, mudarrisi ya, hum abna'ul mudarrisi, mereka adalah anak-anaknya Pak Budi. Ya. Hum ya. Baik. Berikutnya. Idhofa ilaihi itu. Ya, abna'ul mudarrisi itu idhofa. Berikutnya. Ainat talibatul jadidatu. Di mana siswi yang baru itu? Ya. Ya. Ya fil maktabati. Dia belajar di perpustakaan. Ya. Berikutnya. Man haula innasu. Siapa orang-orang ini? Iya. Hum mujadun minal hindi. Iya. Mereka para jamaah haji dari India. Iya. Berikutnya. Ainat tabibatu. Di mana para dokter, dokter perempuan itu? Iya. Hunna. Hunna. Hunna fi mustashfa wiladati. Fi mustashfal. Mustashfal wiladati. Iya. Mereka berada di rumah sakit bersalin. Iya, mereka ada di rumah sakit bersalin itu. Berikutnya. Man hadzal walad, man hadzal waladun, waladu, waladu alladhi kharaja min baitika. Ya. Ya kan, anak kecil yang keluar dari rumahmu. Ya. Dua ibnul, dua ibnu akhi, dia anaknya saudara, saudaraku. Ya, huwa ibnu akhi. Ya. Man hadzal waladu, ya. Siapa anak kecil yang keluar dari rumahmu ini? Ya. Ya. Berikutnya. Min aina haula'il duyufu? Haula'id duyufu. Haula'id duyufu. Dari mana para tamu itu? Ini. Para tamu ini. Hum minariyati. Ya. Mereka dari Riyad. Ya. Hum minar Riyadi. Berikutnya. Min aina haula'il mumaridatu. Dari mana perawat-perawat ini? Perawat ini. Ya, perawat-perawat perempuan ini. Hunna min Filipini. Ya, hunna minal Filipini. Ya, hunna minal Filipini. Mereka dari Filipina. Ya. Berikutnya. Man hadihil fatatu. Siapa pemuti ini? Pemuti. Ya. Pemuti ini. Dia bintul mudarrisati. Dia putrinya guru. Iya. Hiya, ya, al-fatatu, ya. Itu muannas mufrad pemudi, domirnya hiya. Ini ya, tentang domir. Jadi sesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Untuk yang ghaibah, untuk orang ketiga ya. Huwa, hiya, hum atau hunna. Ini. Ada yang ditanyakan tentang ini, domir ini? Hunna itu berarti hunna kali hum itu kalau hum mereka hunna ya mereka sama sih karena dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan ya bahasa Indonesia tidak ada pembedaan laki-laki perempuan tidak ada pembedaan semacam itu hua dia hia dia hum mereka hunna ya mereka kalau dalam penempatannya ya kalau dalam bahasa Indonesia sama. Kalau dalam bahasa Arab sesuaikan tadi. Hum untuk mudzakkar, hunna untuk muannas. Huwa untuk mudzakkar, hiya untuk muannas. Ini. Ada lagi? Kemudian untuk tamr yang keenam, hati jam'al asma'il atiyati, berikan jamak dari isim-isim berikut ini. Ini sudah ada, sudah dibahas kemarin pada tamr yang pertama, atau yang sudah disebutkan jamak-jamaknya itu pada tamr yang pertama kemarin ya, sudah ada ukhtun apa? Akhawatun, bintun, banatun, muslimatun, muslimatun, tabibatun. Tabibatun tabibun atibba'u ini nanti dilihat di yang bagian jamak mudzakkar sebelumnya sudah ada juga atibba'u zaujun azwajun zaujatun zaujatun ya fatatun fatayatun kabiratun kibarun tawilatun Tiwalun Jadidatun Jududun Akhun Ikhwatun Pendek ya Ikhwatun Kabirun Kibarun Jadidun Jududun. Ini semua sudah ada pada tamrin-tamrin sebelumnya. Nanti tinggal dilihat kembali. Kemudian berikutnya kesimpulan tentang isim isyarah. Asma'ul isyarah dilil kharibi. Isim-isim isyarah untuk yang dekat ya, ditunjukkan dalam contoh untuk lebih memahami dari penggunaan isim isyarah ini. Hadza talibun, ini seorang siswa untuk mufrad mudzakkar dengan hadza. Kemudian haula'i thullabun, ini para siswa untuk jamak yang mudzakkar dengan haula'i. Kemudian yang muannatsnya hadhihi talibatun, ini seorang siswi mufrad muannats dengan hadhihi. Kemudian jamaknya haula'i thalibatun, ini para siswi. Ini untuk jamak muannats dengan haula'i. Ini ya isim isyarah untuk yang dekat dengan lafaz ini. Hadza, hadhihi, kemudian jamaknya haula'i. Ini. Kemudian al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru, az-zauju, suami atau jodoh atau pasangan. Ya. Jamaknya azwajun. Ya. Dan ini tidak mutlak untuk suami ya. Bisa tadi pasangan atau jodoh. Artinya bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Dalam penggunaan nanti bisa demikian. Ini. Almar'atu perempuan jamaknya nisaun, ya, atau an-nisa'u. Kemudian untuk al-mar'atu, al-mar'atu biduni alif lam imra'atun. Jadi al-mar'atu itu kan ada alif lamnya. Al-mar'atu. Okay. Ini ada alif lamnya. Nah, kemudian ketika alif lamnya ini dihilangkan, dia bentuk yang nakirah, al-mar'atu ma'rifah ya dengan alif lam. Kemudian alif lamnya dihilangkan menjadi nakirah. Nah, ketika dihilangkan apa? Dia menjadi imra'atun. Jadi ada perubahan di sini. Bukan kalau dihilangkan mar'atun, bukan seperti itu. Bukan mar'atun ya. Kalau di bukan menjadi mar'atun, tetapi menjadi imra'atun. Jadi ini ada sedikit perbedaan dengan keumuman isim. Kalau isim ketika alif lam dihilangkan, ya tinggal mentanwin huruf akhirnya tanpa ada perubahan. Misalnya at-talibatu ya, menjadi talibatun. Cukup itu. Alif lam dihilangkan, kemudian akhirnya ditanwin, itu saja. Tetapi pada al-mar'atu ini ada perubahan menjadi imra'atun. Memang demikian ya. Jadi ini dihafalkan khusus untuk kata ini. Ini kekhususan untuk kata ini. Al-mar'atu bentuk nakirahnya menjadi imra'atun. Dan tadi jamaknya juga ada perbedaan. Jamaknya adalah nisa'un. Ada perbedaan lafaz. Jelas perbedaan yang jauh ini ya. Dari imra'atun atau al-mar'atu, jamaknya menjadi nisa'un. Ini. Al-mar'atu atau imra'atun, seorang perempuan. Ya, nisa'un, para perempuan. Ini. Kemudian qaribun artinya dekat. Ini. Ada yang ditanyakan? Nanti dalam penggunaan konteks kalimat itu imra'atun dan ya. Imra'atun. Misalkan hadhihi imra'atun, ini seorang perempuan. Nih, hadhihi imra'atun, ini adalah seorang perempuan. Ini penggunaan yang nakirah, seperti contoh tadi hadhihi thalibatun. Ini seorang siswi. Hadhihi imra'atun, ini seorang perempuan. Ya, kalau yang ma'rifah dengan hadhihi, maka di sini perlu ditambahkan khobar yang lain, hadhil mar'atu apa talibatun misalkan ini ya, hadhil mar'atu talibatun, perempuan ini seorang pelajar, seorang siswi. Ya, ya penggunanya sebagaimana penggunaan ma'rifah atau nakirah sudah dibahas pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, atau dengan contohnya tadi. Hadhihi imra'atun, ini adalah seorang perempuan. Ya, kemudian yang ma'rifah, hadhihil mar'atu talibatun, perempuan ini adalah seorang siswi, seorang pelajar. Seperti itu. Ada lagi? So, ya. Jadi banyak hal yang perlu kita perhatikan dengan cermat, dengan seksama ya. Memang dibutuhkan kita apa ya, bersabar dalam kita belajar dan juga cermat, teliti dalam mempelajari bahasa Arab ini ya, terkait dengan kaidah-kaidahnya dan juga terkait dengan tadi penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, itu juga perlu sangat diperhatikan. Ini dulu pembahasan pagi ini, sampai ini dulu. Assalamualaikum untuk kekurangannya. Selanjutnya nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.